آله وصحبه ومن اتبعه به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يظن ابن أبو سفيان ما هو النعت لغة الخلاف. Nah, istilahan menyifati yang di dalamnya, yang tiada padanya, dari kebaikan dan kebenaran. Namun secara jelas dia adalah pengikut secara mustaq, yang mustaq atau mukawal mustaq, yang berbeda dari lafadznya, dari lafadz yang diikutinya. Nah, yang dimaksud dengan mustaq, hendaknya karena balik al-mu'arrid bil mustaq ismul fa'il wa ismul maf'ul wa sifatul musyabbahah wa ismul tafdil. Nah, yang dimaksud dengan mu'awal bil mustaq, ya isim jamid tapi dita'wil ke mustaq. Isim jamid yang dita'wil ke mustaq, yang dimaksud dengan mu'awal mustaq apa saja? Sifat musyabaha itu mustaq. Itu mustaq. Hasan dari hasuna, a'lam dari alima. Isim tabdil isyara. Nah, isyara contohnya marartu zaidin hada. Takdirnya apa ya Pak Maimunah? Hada di sini ta'wilnya apa? Ta'wilnya hal. Ta'wil. Hadza kan jamid ya, dia enggak bisa, enggak ada pecahannya. Kemudian dia kan menjadi sifat bagi Zaidin. Tadi kan dikatakan mustaq atau mu'awwal bil mustaq. Nah, hadza ini ditakdirkan apa? Ditakwilkan apa? Ke isim mustaq yang apa? Indah ya Pak Ishak? Al-Hadir. Berarti isim apa? Isim fa'il. Nah, atau al-musyar ilai yang disyaratkan. Jadi isim maf'ul. Baik. Yang kedua isim mausul. Contohnya baratu bi zaidin alladhi qama. Yang ketiga ya Pak Nabila. Sahib. Tadi ta'wilnya kepada isim apa? Isim fa'il. Fa'il. Asma'u yang keempat. Asma'u nasab. Nasab itu apa? Yang di nisbahkan. Nasab di sini artinya nisbah. Bukan nasab keturunan ya. menisbahkan ke satu tempat, wilayah. Asmaul nasab ini di takwilnya kemana? Isim maf'ul al-mansub. Misalkan di masjidin berarti al-mansubin ila imashqa. Kemudian yang kelima adalah jumlah. Wa min dhalika minan na'ti, termasuknya adalah jumlah. Syaratnya apa jumlah menjadi na'ti? Afana? Siapa yang nakirah? Yang nakirah siapa? Yang disifatinya, man'utnya. Jadi jumlah itu bisa menjadi na'at kalau yang disifatinya apa? Nakirah. Kalau yang disifati ma'rifat, jumlah sebagai apa? Al-hal. Nah. Urutan daripada tawabi ini apa saja? Nak ya apa nak? Balif. Urutannya. Tawabi kan ada lima. Urutannya kalau terkumpul dalam satu kalimat ya apa bisa? Na'at. Na'at. Taukid. Taukid langsung. Na'at. Apa namanya? Atof. Atof nasak. Atof nasak. Terakhir. Badal. Atof bayan. Atof bayan. Taukid. Taukid. Badal. Atof nasak. Nah. Baik, ala nastamir. Qala syarih qafa qawluhu at-tabi' jinsun yashmulu jami'at tawabi'. Na'at adalah tabi'. Tabi' itu isim jenis mencakup semua tawabi'. Kata-kata tabi' itu mencakup apa? Semuanya. Na'at, atof, na'at of bayan, na'am, taukid, badal atau nasab. Qawluhu at-tabi'. Dia itu atas ini. Oh, ini. Nanti tanda di bawahnya. Iya, bawahnya. Bawahnya tabi' mustaq. Secara istilah, takna adalah tabi'. Ketika berhenti sampai tabi' saja, itu mencakup semua tawabi'. Ya. Wa qawlu al-mustaq au al-mu'awwalu bihi akhraja bihi baqiyatat tawabi'i ma'adat tawkida al-lafdiya al-mustaqa. Ucapan beliau, jadi perhatikan definisi musan mu'alif. Nah adalah tabi, kata tabi itu sudah masih apa? Masih mencakup semua. Kemudian yang mustaq atau yang ditakwil dengan mustaq ini mengeluarkan tabi-tabi yang lainnya selain taukid lafdi yang mustaq. Berarti keluar darinya apa? Apa Maimunah? Na'at. Kok na'at? Na'at ini definisinya di sini. Atof bayan. Taukid yang bukan lafzi, bukan mustaq. Nah, terus badal atof nasak atof bayan. Ya, keluar dari sini. Nahwu ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Telah datang Zaid yang utama, yang utama. Nah, di sini al-fadilu sebagai apa? Besok Nabila. Aat. Nah. Al-fadilu yang kedua apa, Ishak? Oke. Walaupun dia mustaq. Nah, tapi dia menjadi apa? Taukid. Maka dikeluarkan aja apa? Taukid lafzi al-mustaq. Nah. Fa innahu akhrajahu biqauli al-mubayinu li lafzi matbu'ihi. Lalu taukid lafzi yang mustaq tadi dikeluarkan dalam definisi dengan ucapannya apa? Yang berbeda terhadap lafaz matbu'nya. Nah, beda. Nah. Ai al-mughayir lahu fi lafzi. Yang berbeda baginya dalam lafaz. Falfadilul awalu fil misalil mutaqaddimi na'tun li zaidun. Maka kata al-fadil yang pertama dalam contoh di atas, yang telah lalu adalah na'at bagi Zaid. Kenapa na'at? Ya'nau mustaqun wa mughayirun lahu fil lafzi. Karena dia mustaq. Isim apa? Karena bila? Al-fadil itu isim apa? Isim fa'il. Mughayirun lahu fil lafzi, berbeda baginya dalam lafaz. Zaidun beda dengan lafaz al-fadil. Wal fadilu tsani taukidun lil awwali wa laisa bina'tin. Adapun al-fadilu yang kedua, ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu taukid bagi al-fadil yang pertama. Dan bukan na'at. Kenapa? Usman. Al-Fadilu yang kedua, kenapa bukan na'at? Padahal lihat, kalau kita lihat definisinya apa? At-tabi'. Tabi' bukan? Tabi'. Mustaq atau tidak? Fadil? Mustaq. Tapi dia bukan na'at. Kenapa? Mughayiran, karena dia sama lafadznya. Sementara syaratnya na'at apa? Mughayiran fil lafz. Beda lafadznya. Sementara al-fadilu yang kedua itu sama dengan lafadz al-fadilu yang pertama. Walaisa bina'tin. Kenapa? Li'annahu wa ingkana mustaqan lakinnahu laisa mughayiran lahu fil lafzi. Karena walaupun dia itu mustaq, isim fa'il, akan tapi dia tidak berbeda baginya dalam lafaz. Sama lafaz. Dikra ya, Fana. Aba Sofia. Wasahibihina. Arba'ata. Makul bih. Ya'a wairu munsharif karena jarnya dengan fathah. Al-awwal ismul fa'il. Li al-fa'il. Lahu ja'a Zaidun dhari. Dhari hu ya'tun li Zaidun wa huwa ismu fa'il. Fa'ilin mudhafilah. Nah, perhatikan sekarang yang dimaksud kita membahas tentang apa itu mustaq. Tapi tadi sudah al-mustaq. Mustaq adalah, yang dimaksud dengan mustaq adalah apa yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian dan pelakunya. Dan dia mencakup empat perkara. Yang pertama isim fa'il, pelaku ya. Contohnya ja'a Zaidun adh-dharib. Telah datang si Z yang memukul. Nah, itu diartikan yang. Telah datang si Z yang memukul. Adh-dharib ini menunjukkan perbuatan apa? Perbuatan memukul dan pelakunya yang melakukan apa? Perbuatan memukul. Itu namanya mustaq. Ya. Maka dharib adalah na'at bagi Zaid dan dia isim fa'il. Karena yang lainnya qala ta'ala wallahu la yahdil qaumadh dhalimin dan sungguhnya Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Mana na'atnya? Zalim. Rafa' nasab jar. Sofia. Kenapa? Na'at bagi? Kaum. Kaum nasab. Nasab sebagai apa? Al-kaum. Maful bi. Tanda nasabnya al-zalimin. Kenapa? Nah. Tani. Kau ya. Balik. Kala syarif. Al-Thani ismul maf'uli nahmu ja'a Zaidun al-madaru al-madrubu wal-madrubu na'tun li Zaidin wahuwa ismul maf'uli ismu maf'ulin ada mifrad wahuwa ismu maf'ulin qala ta'ala al-baitil wal wal baitil ma'muri wasyaf wasyaf wasyaf faq wasyaf wasyaf fil marfu'i. Nah, yang kedua adalah isim maf'ul. Isim maf'ul kalau dalam tasrifan yang kita pelajari, isim maf'ul urutan keberapa? Alif lima. Yang pertama apa? Dua. Yang kelima ya. Fa'ala ya'ilu fa'alan. Fa'ilun maf'ulun. Nah, isim maf'ul. Contohnya, ja'a Zaidun al-madrub. Lah datang si Z yang dipukul. Nah, Z yang dipukul. Maka kata al-madrub di sini naat bagi Zaidun. Ya, dibaca rofa sebagai naat bagi Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Dan dia adalah isim maf'ul. Qala ta'ala wal baitil ma'mur. Demi al bait al ma'mur yang ma'mur. Wasakfil marfu' dan demi sakfi. Ini atap langit yang ditinggikan. Mana naatnya apa, Alif? Al-Ma'muri dan Al-Marfu'i. Rofa' nasab jar. Kenapa? Karena yang diikuti ma'at bagi al-bait dan as-sakfi. Kenapa al-bait majrur? Masukkan wa qasam. Kalau as-sakfi atof, nah ahsan. Jadi kalau ada qasam kemudian ada wa ini yang rajih wawunya qasam, ya. Wawunya atof. Karena nanti jawab qasamnya cuma satu. Nah. Jadi ayat-ayat yang banyak wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha itu qasamnya yang pertama, yang lainnya adalah atof. Asalis ikra. Asalitu asifatul musabahati nahu musabahatu nahu ja'a rajulun hasanun fa hasanun sifatu li rajulun sifatun li rajulun wa huwa sifatu sifatun musabahati tun musabahatun. Kalau ini di naat mana ya sifat musyabba. Kalau yang di atasnya isim ismul fa'ili ismul maf'uli mudhaf ilaih. Yang ketiga adalah sifat musyabbaha. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Diambilnya dari fi'il yang jamid. Nah. Seperti fi'il yang lazim afan bukan jamid. Fi'il yang lazim. Seperti jaro julun hasanun. Hasanun diambil dari apa? Hasuna. Hasuna itu lazim. Tidak membutuhkan apa? Maf'ulun bih. Setelah datang seorang laki-laki yang bagus. Nah, rojulun sebagai apa, Pak Isa? Kokak sebagai? Kokobar. Ja'a. Fa'il. Hasanun? Na'at. Nah, maka hasanun sifat bagi rojulun dan dia adalah sifatun musabbah. Rabi, bagaimana? Apa lu pun dah ketemu belum? Hey. Rabi, ismu tabdil. Sabu ru'aitu rojulun ala wanita. Uba'a'lama sifatun di rojulun. Bahwa ismu tabdil. Ismu tabdilin. Nah, yang keempat dari isim-isim mustaq yang menjadi naat adalah isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan apa? Musyarakah wa ziyadah. Menunjukkan sama dan ada lebihnya. Misalkan akbaru. Artinya apa? Lebih besar, sama-sama besar, tapi memiliki kelebihan. Nah, seperti misalkan Hamidun atwalu min Khalidin. Artinya apa, Pak Lukman? Hamid lebih tinggi dari Khalid. Nah, Hamid ini sama Khalid sama-sama tinggi, tapi si Hamid apa? Ada ziyadah, lebih. Itu namanya isim tafdhil. Nah, dan wazannya adalah apa? Af'alu untuk mudzakkar. Contohnya, ra'aitu rajulan a'lama minka. Artinya apa, Pak Lukman? Lebih berilmu darimu. Rajulan rafa' nasab jar. Sebagai a'lama. Rafa' nasab. Nasab sebagai? Nah, kenapa enggak ditanwin? Sigoh. Sem guru, munsharif ilahnya apa? Ilahnya sifat wazan fi'il. Nah, ahsan. Sifat ma'a wazan fi'il. A'lam ni sifat dengan wazan fi'il. Maka a'lama sifatun li rajulan wa ismu tafdhil. Qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Mana naatnya ya Fana? Abah Maimunah? Al-a'la rafa' nasab ya. Nah, terhadap Robbi, ya, Robbi majrur, ala'la sifatnya majrur juga. Cuman kalau ala'la tanda jarnya dengan apa ini? Kasrah, muqaddara alal alif, mana min duria, hatta adzur. Sama dia apa, Ishaq? Qawluhu al-muradu, sekarang kita berpindah kepada yang dira'ayat kepada mustaq. Mustaq dari selesai ya. Tabi'ul mustaq, ad-tabi'ul mustaq. Tabi' yang mustaq. Fa'il, isim maful, isfat musyabah, isim tafdil. Aw al-mu'awwalu bil-mustaq. Mu'awwal bil-mustaq. Yang dimaksud dengan yang mu'awwal bil-mustaq, yang dita'wil dengan mustaq. Contohnya, atau sampai akhirnya. Al-mu'awwal bil-mu'awwal bil-mustaq ma'uqima minal jawamidi maqamal mustaqi fi dilalati ala ma'nahu. Apa atau kata-kata yang ditempatkan, kata-kata yang dari jawamid, dari isim-isim jamid, yang ditempatkan di tempatnya isim mustaq. Dalam sisi apa? Menunjukkan atas maknanya. Jadi mu'awwal bil-mustaq itu asalnya isim jamid, tapi bisa ditakwil ke mustaq, ya. Kata-kata atau apa-apa dari isim-isim jamid yang ditempatkan di tempatnya isim mustaq dalam menunjukkan maknanya. Dan dia banyak, musannif telah menyebutkan di antaranya ada 6 perkara. Yang pertama isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Contohnya marartu bi zaidin hadza, aku telah berpapasan dengan si Zaid yang ini. Zaidin yang ini. Nah, Zaidin majrur, hadza sebagai na'at bagi Zaid. Hadza isim jamid, tidak ada pecahan katanya yang lainnya. Tapi dia ditakwil ke mustaq, apa itu al-hadir? Telah aku berpapasan dengan si Zaid yang ini yang hadir orangnya. atau yang musyar ilaih, yang ditunjuk ini, yang ditunjuk kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Al-hadir, hada ditakwilkan ke hadir, ini takwilnya ke isim apa? Fa'il. Hadara yahduru huduran hadirun. Isim fa'il. Atau al-musyar, yang ditunjuk, berarti apa? Asyara yusiru isyaratan, isyaratan musyirun, musyarun. Isim apa? Maf'ul. Nah, ini yang pertama. Tsaniyah, yang kedua. Tsaniyah. Al-ismu mausul. Tu. Mausul. Tu. Marotu bi nahut nahu. Marotu bi zaidin ladzi qama. Wal ladzi natun. Li bi zaidin. Wa huwa janibun muawwalun bil mustaq. Ai al-qa'imi au al-ma'lumi qiyamuhu. Wal-awwal ismu fa'il. Fa'il. Fa'il. Wa-tani ismu ma'ul. Tambil. Ismu ma'ul. Yang kedua adalah isim mausul. Kata sambung. Isim mausul apa saja ya, Abu Nabila? Isim mausul al-ladhi. Al-ladhi. Latina. Urut. Mufrad mudzakkar pakai apa? Mudzakkar. Alladzi. Musanna mudzakkar. Alladzani. Jamak mudzakkar. Alladzuna. Ya enggak apa-apa, ada. Alladzina, alladzuna. Yang mufrad muannats? Allati. Terus yang musanna? Jamak? Allati. Lai, allati, allawati. Ini namanya musul apa ini? Musul nas. Nas. Yang mustarak seperti apa? Man. Ma. Zu, za, al. Zu musulah, ya. Contohnya marartu bi Zaidin alladzi qama, aku berpapasan dengan si Zaid yang telah berdiri. Mana naatnya? Yang telah berdiri. Yang mana? Jangan jawab Indonesia. Qama. Lah. Mana pindah kata? Jangan grogi gitu. Alladzi qama. Alladzi, alladzi saja. Nah, koma itu nanti jumlahnya. Alladzi naatnya. Jadi dia mabniyun ala kasri fi mahali jarrin. Ya. Nah, alladzi. Maka alladzi naat bagi Zaid, dia isim jamid, tidak ada pecahan katanya. Dita'il ke mustaq, bisa al-qa'im. Alladzi koma al-qa'im. Ya. Atau al-ma'lumu kia al-ma'lum kia yang berdiri atau yang diketahui berdirinya. Kalau al-qa'im itu isim fa'il, kalau al-ma'lumu qiyamuhu apa? Isim maf'ul. Yang ketiga. Kira ya, Bos. Astaghfirullah. Du bi makna sahib. Nahu maratu bi rajulin bi mali. Fadi malin sifatun rajulin. Li, ada li. Li rajulin. Wahuwa jamidun mu'awwalu bil mustaqi ay sahibu malin wahuwa ismun fa'il. Nah. Yang ketiga adalah du, bermakna sahib. Karena du itu ada dua yang sudah kita pelajari, ya. Du bermakna sahib dan du apa lagi? Yang disinggung tadi. Du isim mausul. Bedanya apa du mausulah dengan du sahib? Ini du asmaul sitah, ya. Nah, kalau du asmaul sitah ini maknanya sahib. Kalau du mausulah maknanya apa? Alladzi. Dia mabni. Nah, antara perbedaannya, ya. Du mausulah itu hukumnya mabni. Kalau du asmaul sitah itu apa? Mu'rab, bisa du, bisa za, bisa di. musibtas. Contohnya marotu bi rajulin dzimalin, aku telah berpapasan dengan laki-laki yang memiliki harta. Dzimalin di sini ndak ya kana rajulin rafa'na sapata jarra Pak Usman. Rajulin. Kenapa? Masukkan huruf jar, Pak. Karena jarnya? Kenapa? Mufrad. Mirip lah. Mujarad sama mujarad itu yang asli, huruf asli. Belok ke sorof itu. Sulasi mujarad, tiga huruf asli. Kenapa kasro? Karena mufrad. Ya, kalau di, rofa nasab jar. Rofa nasab jar kok kasar? Majrur. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Di atau di? Aduh. Kita bahas apa? Antum kemana-mana loh. Enggak, naat loh mas. Atof, maf'ul. Santai. Di naat bagi rajulin. Berarti majrur ya. Tanda jarnya dengan apa? Kasra muqaddara. Apa Sofia? Ya. Ya. Kenapa dengan ya? Asma'u sita, asma'u khamsa, sita. Malin mudhaf ilaih. Nah, maka zi malin sifat bagi rojulin. Zi ini jamid, dita'il ke mustaq, yaitu sahibu mal. Si rojulin zi malin, maknanya bi rojulin sahibi malin, wahuwa ismu fa'il. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Yo, kalau nasab apa misalnya? Mana yang master? Jelas jelas beda. Kalau mafhul mutlak itu fi'ilnya, didahului fi'ilnya. Doroba, zaidun, dorban. Dorban masdar, fi'ilnya doroba. Kalau na'at enggak, fi'ilnya beda. Maror tu biro julin adlin, fi'ilnya marro, masdarnya adlin. Ya enggak ada samarnya. Enggak samar. Karena apa? Fi'ilnya sudah beda. Kalau masdar, maful mutlak itu fi'ilnya sama. Doroba, dorban. Kotala, kotlan. Akala, aklan. Nah, itu. Maful mutlak. Kalau masdar yang menjadi na'at, ya pasti. Fi'ilnya beda. Dan juga tidak mesti nasab. Nah. Baik, apa